طيب، سمعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, melalui radio, melalui streaming, melalui Facebook, YouTube, ataupun media sosial lain, di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pemirsa TV Al-Asmaul Husna Cianjur, pendengar Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asyul TV Pekanbaru, Radio Rei Padang dan pemirsa Suro TV Padang, serta radio lain yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kembali kita berjumpa ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang agungnya zikir. Kemarin kita sudah membahas beberapa keutamaan zikir. Di antara poin-poin yang sudah kita bahas tentang keutamaan zikir, zikir itu menyebabkan Allah memuji kita, melindungi kita, menolong kita. Zikir juga mengundang ampunan Allah, mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga bisa menghidupkan jiwa dan hati kita, bahkan pahala zikir lebih baik, lebih besar daripada infak dengan emas dan perak atau berjihad di jalan Allah. Dan poin terakhir, zikir itu menyebabkan Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada ya. Kita akan lanjutkan. Di antara keutamaan zikir adalah dijelaskan dalam salah satu hadis, diriwayatkan dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an, anna rajulan qal, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qal, la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah. Kata Abdullah bin Busr, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu terlalu banyak untukku. Maka beritahukan kepadaku satu amalan yang aku akan berpegang teguh kepada amalan tersebut. Tidak akan aku lepaskan, tidak akan aku tinggalkan. Akan aku amalkan terus gitu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Senantiasalah lisanmu itu basah dengan zikrullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Imam Ibnu Majah juga dalam kitab sunannya, dan hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi dan Sahih Sunan Ibnu Majah ya. Yang dimaksud inna syara'il Islam, sesungguhnya syariat Islam itu terlalu banyak untukku. Artinya kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam itu terlalu banyak. Ada sholat, ada zakat, ada saum, ada haji, ada jihad, ada thalabul ilm, atau amal-amal lain yang merupakan amal badaniyah atau maliyah. Terus juga harus menahan diri, menjauhkan diri, menjauhkan diri dari amalan-amalan yang terlarang. Dan itu bagian dari syariat ini. Tidak boleh berzina, tidak boleh mabuk, tidak boleh berjudi, tidak boleh mencuri, menipu, berghibah, dan yang sejenisnya. Banyak. Jadi dia bilang, Inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Fakhbirni bisyai'in. Maka beritahukan kepadaku satu amalan. Aku akan pegang teguh amalan itu agar aku bahagia, agar aku ini tidak terjerumus ke dalam murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Senantiasalah, selalulah lisanmu ini basah dengan zikrullah. Artinya ai la tazalu lisanuka mustamirratan minadzikr. Artinya senantiasalah lisanmu ini penuhi dengan zikir. Karena disebut basah bibirmu dengan zikir, artinya lisanmu itu sibuk dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata apa maknanya? Apakah cukup berzikir, tidak perlu salat, tidak perlu zakat, tidak perlu saum, tidak perlu haji, tidak perlu talabul ilm, tidak perlu apa-apa lagi? Tentu saja bukan begitu maknanya. Hanya zikir terus tanpa salat ya tetap dosa besar. Dalam ucapan orang tadi, dia merasa berat secara psihis untuk mengerjakan seluruh syariat Islam. Secara psihis loh. Karena secara fisik seluruh yang Allah perintahkan tidak berat. Salat, tidak harus mengeluarkan biaya, tidak sampai bermandi keringat, tidak sampai pegal-pegal. Demikian juga yang lain-lain. Saum, anak SD, anak TK juga kuat ya, lapar iya, haus iya, lemes iya, tapi enggak sampai menderita banget, enggak membahayakan kesehatan, bahkan bagus untuk kesehatan. Oleh karena itulah maka secara fisik seluruh syariat Islam itu mudah. Hanya secara psihis, secara kejiwaan ini yang berat ya. Nah, orang tadi merasa berat, menunjukkan hidayah belum datang kepada orang ini. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam memberikan advis, nasihat, petunjuk, zikirlah yang banyak. Apa kaitannya? Kaitannya zikir mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dengan zikir Allah turunkan hidayah sehingga seluruh kewajiban itu mudah untuk dilakukan. Sholat gampang dilakukan karena dia memperoleh sesuatu dari sholatnya. Ada kenikmatan rohaninya. Sehingga membuat dia betah di dalam sholatnya. Demikian juga saum, demikian juga haji, demikian juga zakat, demikian juga thalabul ilm. Ada kenikmatan rohaninya yang tidak bisa dirasakan dengan cara yang lain. Akhirnya mudahlah semua itu dilakukan. Sebelum berzikir berat meninggalkan perkara yang terlarang, berat meninggalkan riba, berat meninggalkan dusta, berat meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Setelah berzikir Allah beri hidayah sehingga enteng dan ringan. Dan ini mengisyaratkan bahwa zikrullah itu bisa mengundang turunnya hidayah Allah. Bisa menyebabkan syariat Islam yang selama ini terasa berat secara psihis, sekarang menjadi enteng. Akibat zikir, karena zikir mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita melihat dalam realita, orang-orang soleh, ahli ibadah, para ulama, mereka itu begitu ketagihan terhadap ibadah. Apapun jenis ibadah itu ya, sholat. Apalagi sholat malam. Malam hari adalah saat yang paling mereka rindukan. Karena di malam harilah mereka bisa mereguk kenikmatan sholat secara hakiki. Karena dalam sholat fardu tidak begitu memuaskan. Karena apa? Karena berjamaah. Pingin lama rukunya, lama sujudnya, lama bacanya gak bisa. Walaupun jadi imam harus mempertimbangkan apa namanya kondisi makmum. Nah, tapi dalam sholat tahajud sendirian semaunya, sepanjang yang kita mau, baca suratnya semau kita, ruku sujudnya sepanjang yang kita inginkan, doa yang kita panjatkan semau kita. Ada orang-orang seperti itu, padahal secara fisik orang itu mungkin lebih lemah dari umumnya manusia. Tapi mereka kenapa kok kuat bangun malam, kuat saum terus-terusan, kuat zikir dan baca Al-Quran berjam-jam. Padahal secara fisik mungkin lebih lemah daripada orang-orang yang suka olahraga, tapi kok lebih kuat dalam ibadah. Karena jiwanya, karena psihisnya, enjoy dengan seluruh ibadah itu. Karena hidayah dari Allah SWT. Kalau orang seperti bisa, kenapa kita tidak? Salah satu penyebab kuatnya kita dalam melakukan seluruh syariat Islam adalah zikrullah. Zikrullah pengundang turunnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah itu memberi kekuatan secara fisik juga. Ingat, efek psihis kepada fisik luar biasa. Memberi sugesti, ya enggak? Tahu enggak kenapa orang yang berjihad di jalan Allah begitu sibuk dengan segala macam yang berkaitan dengan perang, tapi di tengah perangnya, di tengah jihadnya itu disuruh zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fath, kata Allah, dalam surah Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Ya ayyuhal ladhina amanu, idha laqitumul ladhina kafaru zahfan, falatuwalluhumul adbar. Itu dalam ayat yang ke-15. Ayat ke-45-nya menyatakan, Ya ayyuhal ladhina amanu, idha laqitum fi'atan, fathbutu, wadhkurullaha kathira, la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian berjumpa dengan musuh di medan perang, sudah ada di front ini, sudah berhadapan-hadapan, fathbutu, tegarlah kalian, jangan ciut nyalinya, jangan ngacir. Ngacir itu apa? Kabur dari medan perang. Fathbutu wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. La'allakum tuflihun. Agar kalian menang. Bayangkan, momen jihad itu memang yang menyibukkan. Mulut ini mungkin tidak diam. Ya. Mata apalagi harus gular-gular kesana kemari. Mengamati mana lawan, mana kawan. Ya. Mulut juga berteriak. Berteriak. Memberikan peringatan kepada kawan, awas lawan di belakang, ya, menggertak musuh, bilang ciat, dan seterusnya. Sibuk. Tapi di tengah kesibukan Allah menyuruh berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, bila zikir tidak ada efek terhadap kekuatan fisik dan kemenangan, mustahil Allah Azza wa Jalla menyuruh zikir di momen yang sedang sibuk tersebut. Oleh karena itulah, maka zikir memberi kekuatan. Zikir itu sesuatu yang luar biasa. Selain mengundang turunnya hidayah dari Allah, juga memberikan kekuatan secara fisik kepada orang-orang yang melakukannya. Ya. Inilah salah satu di antara keutamaan zikir yang kita bahas di sore hari ini. Kedua, dengan yang sudah-sudah menjadi keberapa enggak tahu ya. Ini sore hari ini. Zikir itu melahirkan pahala yang wah luar biasa banyak. Memang sudah disinggung pada pertemuan kemarin. Sekarang kita perinci lagi. Salah satu bentuk zikir, bahkan zikir yang paling utama, adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, membaca kalamullah seutama-utama zikir. pahala membaca Al-Quran, apalagi sambil saum di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Dari satu huruf yang kita baca, itu 10 kali lipat pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan peroleh satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan diberi pahala 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Enggak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang sudah ngaji alif lam mim itu sudah 3 huruf, 30 pahala. Berdasarkan hal itulah, maka pahala dari baca Al-Quran itu dihitung apa? Per huruf. Bahkan dijelaskan di dalam hadis lain yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Kata Uqbah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu fi suffah. Faqal, ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila buthan aw ila al-atiq fayati minhu binaqataini kumaini aw kumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Qulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Qal afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam أو يقرأ آياتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاثين وأربع خير له من أربعين ومن أعدادهن من الإبل. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ketika kami sedang berada di Suffah, di emper masjid. Kemudian beliau berkata, siapa di antara kalian? Ada enggak di antara kalian yang ingin pergi setiap hari ke Buthan? Buthan ini nama sebuah lembah di kota Madinah. Disebut Buthan, yang artinya padang yang luas, karena memang luasnya dan apa namanya, lenglang kata orang Sunda. Ya. Au ilal atiq, atau kepada atiq. Yang dimaksud atiq di sini adalah al-atiqul asghar, suatu tempat kira-kira 3 atau 2 mil dari kota Madinah. Siapa yang mau ke Buthan atau ke Atik? Terus disebutkan ya'ti minhu binaqaitaini, lalu dia pulangnya bisa membawa 2 unta. Buthan dan Atik dikenal sebagai pasar, tempat jual beli binatang-binatang ternak. Mungkin itu apa namanya, unta, mungkin itu adalah kambing atau yang sejenisnya. Fayati minhu binaqatin kumawain. Dia, lalu dia pulangnya itu membawa 2 ekor unta kumawain. Kumawain ini ada 2 maknanya. Mana yang pertama yang sangat besar atau gemuk. Makna yang keduanya adalah yang sedang hamil atau bunting. Atau mungkin ada keuntungan ya. Ya dari susunya nanti dan dari anak yang dilahirkannya. Bi ghairi ithfi ghairi ithmin wala qati'atirim, tanpa dosa, tanpa memutuskan silaturahmi. Artinya datang ke pasar unta, pulangnya bawa 2 ekor unta yang gemuk. Bukan hasil nyolong, bukan hasil nipu, bukan hasil mencuri, bukan hasil merampas. Halal. Siapa yang mau tuh kayak begitu? Tiap hari datang. Tiap hari harga unta berapa? Harga unta itu anggaplah 30 sampai 40 juta satu ekor. Dua ekor mencapai 80 juta, bisa sampai 100 juta. Tiap hari itu. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke pasar unta, pulangnya bawa dua ekor unta yang gemuk. Halal, tanpa harus beli, tanpa harus menipu atau merampas atau mencuri dan yang sejenisnya. Maka kami menjawab, ya Rasulullah nuhibbu dzalik, ya wahai Rasulullah, ya kami sukalah, maulah begitu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra ayatain min kitabillahi azza wa jalla. Kalau begitu, kenapa kalian tidak berangkat ke masjid lalu belajar ilmu atau membaca dua ayat dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala? Dua ayat dari kitab Allah lebih baik daripada dua ekor unta. Tiga ayat yang dibaca lebih baik dari tiga ekor unta. Empat ayat yang dibaca lebih baik dari empat ekor unta. Dan semakin banyak jumlah ayat yang dibaca, itu lebih baik daripada sejumlah unta yang jumlahnya sama dengan jumlah ayat yang dibaca. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maknanya? Maknanya adalah ada dua. Pertama, satu ayat yang dibaca lebih berharga daripada satu ekor unta. Satu ekor unta 40 juta, 50 juta umpamanya, lebih utama dan lebih berharga dua ayat yang dibaca. Kenapa sebabnya? Sebab dua ekor unta, jangankan dua ekor, 10 ekor. Harganya ratusan juta umpamanya. Itu manfaatnya hanya untuk di dunia. Kita mati sudah selesai, gak bisa dinikmati lagi. Adapun dua ayat yang dibaca itu sampai ke akhirat. Oleh karena itulah maka lebih baik dua ayat yang dibaca. Wal baqiyatu sholihat khairun indallahi thawaba wa khairun uqba. Adapun amal soleh itu jauh lebih baik di sisi Allah pahalanya ataupun efek yang akan dialami di akhirat nanti. Kalau harta dunia justru di akhiratnya jadi beban karena dihisab. Syukur apa kufur? Ya. Dan dua pertanyaan, dari mana diperoleh, untuk apa dipergunakan? Harta jadi beban, ayat yang dibaca bukan menjadi beban, bahkan menjadi penunjang dan penyelamat. Ini mana yang pertama? Makna yang kedua adalah, satu ayat yang dibaca lebih baik, pahalanya lebih gede, pahalanya dibanding berkurban dengan satu ekor unta besar. Berkurban dengan satu ekor unta besar, pahalanya besar. Manfaat bagi kaum muslimin. Entah berapa ratus mulut yang dikenyangkan, dibahagiakan dengan satu ekor unta ketika disembelih, dijadikan kurban. Pahalanya besar. Karena ada banyak faktor, banyak hal di dalam berkurban. Pertama, membahagiakan orang lain, melepaskan orang lain dari kesedihan karena kelaparan, ya, melepaskan dari kelaparan dan seterusnya. Dan itu sebaik-baik amal atau amal yang paling dicintai oleh Allah, seperti yang tadi sudah disinggung, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au taksifu anhu karban au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Tuh gitu. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu memberikan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin atau melepaskan seorang mukmin dari kesulitan atau membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa lapar dari dirinya. Jadi pahala kurban itu besar. Nah, membaca satu ayat lebih besar, lebih baik pahalanya. Makna khairun, makna lebih baik, ay aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa membaca Al-Quran yang termasuk salah satu bentuk zikir adalah suatu amalan yang luar biasa pahalanya, besar. Lebih besar daripada berkurban dengan seekor unta. Itulah beberapa di antara apa keutamaan dari berzikir termasuk membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang kita sebaliknya. Kalau berzikir memberikan keuntungan yang luar biasa, begitu agung, sebaliknya orang yang melalaikan zikir berada pada posisi yang berbahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah, tidak pernah berzikir. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ, lalu Allah membuat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa dia ini untuk apa diciptakan, dari mana dia berasal, kemana dia akan pergi, selama hidup di dunia harus ngapain, lupa. Gak peduli, yang penting untuk kehidupan sekarang. Dari mana asal kita, gak peduli. Kemana nanti kita akan menuju, gak peduli. Bagaimana yang akan kita alami setelah kita mati meninggalkan alam dunia, gak perlu difikirkan. Maka orang itu all out, mengerahkan seluruh kemampuan hanya untuk mengejar dunia. Harta, tahta, ya, jabatan, popularitas, pangkat, kekuasaan, dan sejenisnya. Seperti itulah orang yang lupa terhadap dirinya. Karena dia lupa kepada Allah. Allah bikin dia lupa. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تَهْنُكِتُوا تَهْنُوا فَاسِقْتَهْ. Itu orang fasik itu. Dan itu berbahaya, ya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi minallahi tirah, wa man taja'a majja'an lam yadhkurillaha fi kanat 'alaihi minallahi tirah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang duduk-duduk di suatu tempat, bahasa sekarangnya mejeng, bahasa sekarangnya apa namanya kangkau, bahasa sekarangnya apa hangout, gugulantungan di luar hangout. Siapa orang yang duduk di satu tempat duduk, tapi dia tidak berzikir di sana, maka kanat alaihi minallahi tirah, dia itu memiliki cacat, aib, kekurangan dalam pandangan Allah. Dan siapa orang yang berbaring di satu tempat pembaringan, mau tidur, mau bobo, tapi dia tidak berzikir kepada Allah menjelang tidurnya, maka dia memiliki aib atau kekurangan. Tirah itu disebutkan oleh para ulama ay naqsun, kekurangan, asluhu min watara, berasal dari kata watara, yang kemudian kita mengenal istilah witir. Apa arti witir? Ganjil. Apa makna ganjil atau lawan dari ganjil? Genap. Kalau genap dianggap full, kalau witir ganjil kurang. Maka makna witir atau tirah di sini maknanya adalah kekurangan, aib, maksud kekurangan di sini aib. Cacat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, asyara Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik ila annahu 'alal 'abdi ayastaghriqa jami'a awqatihi fi jami'a ahwalihi bi dzikrillah wa la yafturu anhu fa inna tarkahu hasarah wa nadama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengisyaratkan adalah setiap hamba memanfaatkan segala momen atau waktu dan keadaannya selalu diisi dengan zikrullah, jangan mengabaikan, karena mengabaikannya adalah kerugian dan juga penyesalan. Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man fatat su salatul asr faka'annama wutiro ahluhu wa maluhtu." Siapa orang yang melewatkan sholat asar, sengaja aja ditinggal sholat asar, seolah-olah dia itu kehilangan keluarganya dan seluruh hartanya. Seluruh keluarganya, seluruh hartanya hilang, sudah. Bayangkan, kalau itu teralami dalam kehidupan kita, ya, kalau umpamanya ada ancaman, siapa yang tidak sholat asar, seluruh keluarganya mati dan seluruh hartanya bakal musnah. Mungkin dibakar, mungkin dirampas orang, dan seterusnya. Kira-kira ada gak orang yang berani meninggalkan sholat asar? Gak akan ada. Resikonya terlalu gede, keluarga hilang, semua harta hilang. Gigit jari kita, bangkrut kita, ya. Maka pastilah setiap orang kalau resiko meninggalkan sholat asar berakibat matinya keluarga kita dan harta kita, pastilah orang akan berupaya menunaikannya sebaik-baiknya. Kerugian akibat meninggalkan sholat asar itu sebanding dengan kehilangan apa? Kehilangan keluarga dan seluruh hartanya. Nah, disebut dengan sebutan wutiro. Itu kemudian wutiro itu fi'il madhi-nya gitu ya, kehilangan. Tiroh itu artinya ada sesuatu yang hilang dari diri dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Aib. Siapa orang yang duduk di satu majlis tapi tidak berzikir, dia punya aib dalam pandangan Allah. Siapa yang mau tidur tidak berzikir, dia juga punya aib. Dipertegas dalam hadis yang lain. Hadis ini juga diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi wa lam yusallu alaihi ala nabiyyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis tapi mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majlis itu dan tidak bersolawat kepada Nabi mereka di dalam majlis itu, kecuali mereka itu punya aib di sisi Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah azab mereka. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni mereka. Ini menunjukkan bahwa melalaikan zikir dalam setiap situasi, kondisi, keadaan atau aktivitas itu mengundang turunnya azab dari Allah Azza wa Jalla. Aib bagi orang itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama ketika menerangkan ini, wa fihi isyaratun ila annahum idza dzakarullah taala lam yu'adzibhum hataman bal yaghfiru lahum jazman. Hadis ini mengisyaratkan bahwa apabila mereka berzikir di dalam majlisnya, maka Allah tidak akan mengazab mereka, bahkan Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Malah, hinanya orang yang tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam satu majlis, diumpamakan seperti bangkai himar. Himar itu simbol dari apa? Simbol dari binatang yang hina, yang bodoh. Kalau di daerah Timur Tengah, orang mau menghina orang lain itu disebut dengan sebutan himar. Kalau di kita kan gogog ya. Dasar gogog kamu, makan gitu ya. Itu menghina, merendahkan, apa namanya, menghinakan orang yang dipanggil gogog tersebut. Kalau di sana himar, ente himar. Kalau umpamanya seorang ibu manggil anaknya, fulan, walad, tal, gitu. Ujang, kesini, nak, kesini. Cuek tuh anak, tetap saja. Marah itu si ibu. Kalau sudah marah gimana? Ya himar, ta'al. Hei himar, kesini, gitu. Ini enggak mendidik, enggak bagus. Jangan ditiru. Kalau di kita sekarang, orang-orang yang tidak terdidik dan tidak mau mendidik anaknya secara baik, anaknya salah, anaknya keliru, anaknya nakal, anaknya bandel, karena mungkin turunannya, itu dah asa-asa, enggak ragu-ragu disebut dengan sebutan binatang. Hei, gogog, dasar gogog. Akhirnya anak bicara, anaknya belajar, dia membalikan. Seperti anak-anak di Timur Tengah oleh ibu, ya himar. Apa katanya? Ente himarah. Kamu yang himar. Jadi, himar itu adalah simbol kehinaan dan kebodohan. Orang atau satu kaum yang duduk di satu majlis tapi tidak berzikir kepada Allah, itu diibaratkan sebagai bangkai himar dan mereka akan menyesal. Saking hinanya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin." Mati ini semua. Koneksi masih ada? Ngejepret atau dari sononya? Oh, masih live. Afan ya para pendengar, para pemirsa. Di sini mati ngejepret, tapi masih ada cadangan meren. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah suatu kaum berdiri dari satu majlis tapi mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majlis itu. Kecuali mereka berdiri, mereka pergi, mereka bubar seperti bangkai himar. Dan mereka akan menyesal, akan rugi karena hal tersebut. Jadi, ini menunjukkan apa namanya? Menunjukkan tercelanya orang-orang yang mengabaikan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah kita mengetahui urgensi zikir. Dari sinilah kita mengetahui agungnya zikir. Dari sinilah pula kita mengetahui ruginya orang-orang yang tidak berzikir. Oleh karena itulah, maka hendaklah setiap kita mempersering dan membiasakan untuk melakukan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Inilah penjelasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini saja dahulu. Semoga tadi tidak ada yang terputus dalam siaran radio ataupun streaming ataupun TV atau yang lainnya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab dan kepada Pak Dadang dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mangga Dang. Silakan pemirsa bagi yang akan menelpon di 0228686236 atau di WA 0811271476. Ada telepon Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Sudah masuk. Siapa di mana? Pak Iqbal. Oh, Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Khairan ya Ustaz. Khair alhamdulillah hayakallah. Ustaz mau bertanya nih, iya. Tentang perintah zikir itu adalah kepada hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah ya. Tetapi ada juga perintah yang diperintahkan kepada manusia. Seperti Al-Qur'an dalam surat Al-Fatir ya ayat 3. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, apa esensi perbedaan perintah zikir kepada hamba Allah yang beriman dan kepada manusia, Ustaz? Demikian ya. Ustaz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fiik. Iya, di dalam Al-Quran yang disuruh zikrullah adalah orang-orang beriman, bukan manusia. Adapun manusia disuruh untuk ingat kepada nikmat Allah. Ya ayyuhannas udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Bukan berzikir kepada Allah, tapi disuruh mengingat nikmat yang telah Allah berikan. Apa bedanya? Bedanya kalau zikrullah memang wajib dilandasi oleh adanya iman. Baru manfaat. Kalau orang kafir zikrullah bahasa subhanallah, bahasa Allahu Akbar, bahasa la ilaha illallah, tapi tidak dengan niat masuk Islam. Bahkan sholat, bahkan shaum, bahkan haji, tapi dia kafir, percuma. Tapi orang beriman, ada iman sekecil apapun iman itu dalam hatinya, lalu sholat, lalu shaum, termasuk zikir, insya Allah manfaat. Ada pahala untuk itu. Kalau orang kafir sehebat apapun zikirnya, enggak ada pahala. Makanya yang diperintahkan zikrullah adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Adapun manusia disuruh ingat kepada nikmat Allah. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallah. Bukan ya ayyuhan nasu dzkurullaha. Tapi ya ayuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaikum. Sama-sama udhkuru, zikir atau ingat. Tapi yang satu kepada Allah, yang satu kepada nikmat Allah. Apa bedanya? Bedanya orang kafir di luar muslim gitu ya. Diberi nikmat oleh Allah dengan kenikmatan yang tidak terhitung. Walaupun kafir. Kekafiran mereka tidak berhenti, nikmat Allah kepada mereka juga tidak pernah terhenti. Nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat harta, nikmat segala macam. Seringkali nikmat yang Allah berikan di dunia kepada orang kafir lebih banyak dibanding kepada orang muslim. Karena hidup mereka memang untuk hanya di dunia. Kalau kita untuk di akhirat nanti, ya. Nah, ketika manusia disadarkan bahwa yang memberi hidup kepada mereka adalah Allah, yang memberi harta Allah, yang memberi kesehatan Allah, yang memberi anak Allah, yang memberi segala macam Allah. Nah, dengan ingat dan menyadari hal itu, maka diharapkan mereka masuk Islam. Mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Untuk selanjutnya beribadah dengan sebenarnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah perbedaan antara ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dengan ya ayyuhannasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz. Ada lagi telepon? Ada lagi telepon. Silakan. Sudah masuk. Siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tarmono dari Sasak Bubur Ciamplas, Ustaz. Silakan Pak Tarmono ya. Iya. Ini saya pernah mengalami sakit dari tahun 2002 dan baru bisa selesai pengobatan itu 2006. Dalam kurun waktu 2002 sampai 2006 itu, Ustaz, saya setiap Ramadan hanya bisa dapat beberapa hari aja. Karena sakit saya, sakit batu ginjal, dan sekitar 3-4 jam tidak masuk air, itu pinggang sakit sekali dan nggak bisa melakukan aktivitas. Nah, pada saat tahun 2006, alhamdulillah saya berhasil, pengobatan berhasil itu di salah satu rumah sakit. Nah, pada saat itu saya menggantinya dengan fidyah, tapi bentuknya uang, Ustaz. Nah, seperti yang sering sampaikan, disampaikan sama Ustaz saat ini, saya baru tahu harus bentuk makanan gitu. Bagaimana dengan yang seperti itu, Ustaz? Apakah saya harus mengganti puasa atau fidyahnya diganti lagi atau kumaha? Assalamualaikum, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Iya, salam sunnah. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmono di Sasak Bubur, Cihampelas. Tetangganya. Barakallahu fiik. Syafakallah la ba'sa tahur insyaallah. Sekarang sudah sembuh ya, alhamdulillah. Ya, Pak Tarmono ini kena batu ginjal sejak 2002 sampai 2006, 4 tahun. Dan saat itu tidak bisa saum. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kata dokter ini bisa sembuh, insyaallah sembuh, maka itu sama dengan sakit yang bisa disembuhkan, maka wajib qadha. Tapi kalau kata dokter ini bisa sembuh tapi enggak tahu kapan, enggak tahu gimana, ya. Dan belum tentu juga sembuh. Jadi tidak pasti. Maka ini masuk kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Jadi bayar fidyah dia, ya, harus bayar fidyah. Dan Bapak kemarin karena tahun 2002 sampai 2006 tidak memperoleh kepastian kapan bisa sembuh ya. Nah, maka fidyah ya betul sudah. Cuma pelaksanaan dari fidyah itu yang salah. Fidyah itu fidyatu ta'amu miskin. Fidyah dengan memberi makan, bukan memberi uang. Kalau memberi uang nanti dibelikan petasan kalau Ramadan. Kalau dikasih uang nanti dibelikan pulsa kuota. Kalau memberi di uang nanti dibelikan baju sepatu. Sehingga bukan lagi fidyah. Fidyah itu to'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Jadi dengan makanan, baik makanannya itu mentahnya beras 1,5 kilogram ya, dengan beras yang biasa kita makan, atau boleh kita beli atau masak satu porsi dengan menu yang biasa kita makan, lalu diberikan kepada fakir miskin. Boleh mentahnya, boleh matangnya. Tapi tidak boleh dalam bentuk selain makanan. Dalam bentuk uang, dalam bentuk baju, dalam bentuk sepatu. Ini aja sepatu fidyanya lebih mahal daripada satu porsi. Walaupun lebih mahal, enggak bisa. Itu bukan fidyah, ya. Nah, terus sekarang bagaimana yang sudah-sudah? Kalau yang sudah-sudah karena ketidaktahuan, maka dimaafkan. Ibadahnya dianggap sah. Setiap ibadah yang salah karena ketidaktahuan yang menyebabkan ibadah itu tidak sah kalau dia tahu, tapi karena dia tidak tahu, maka dianggap sah dan tidak perlu diulang. Apapun bentuk ibadahnya. Dalil tentang hal ini banyak. Contohnya seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia baru masuk Islam. Lalu dia ikut sholat bersama Nabi dan para sahabat. Ketika sholat ada seorang sahabat yang bersin. Oleh Muawiyah didoakan yarhamukallah. Dia sudah tahu kalau ada yang bersin doakan yarhamukallah. Tapi dia belum tahu bahwa dalam sholat tidak boleh ngomong. Melihat itu para sahabat melotot ke dia. Padahal lagi sholat. Dipelototin begitu. Muawiyah gak enak lalu ngomong. Masya'nukum tanzuruna ilaya. Ngapain kamu ngemelototin saya? Lagi sholat tuh. Lagi sholat bicara. Batal apa tidak? Batal. Kalau dia tahu. Lalu para sahabat menepuk-nepukan tangan mereka ke paha mereka berisyarat diam. Lalu aku pun diam, kata Muawiyah. Seusai sholat, demi Allah, aku tidak pernah menemukan orang yang lebih lembut, lebih bijak, di dalam berbicara lebih santun dalam menegur orang. Beliau tidak marah kepadaku, tidak mencela aku, tapi beliau hanya berbicara secara umum, inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Salat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Muawiyah salat lagi. Kamu sudah batal ngomong tadi, salat lagi. Enggak, menunjukkan itu apa? Sah. Walaupun kesalahannya fatal. Ya. Dan dalil yang lain tentang hal ini sangat banyak yang menunjukkan. Bila suatu seorang melakukan ibadah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dia terjerumus ke dalam kesalahan karena ketidaktahuan. Ya, nanti begitu tahu, baru tahu bahwa itu salah, maka ibadahnya tetap dianggap sah, tidak perlu diulang, kesalahannya dimaafkan. InsyaAllah ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Beberapa WA Ustaz, pertama dari hamba Allah ini. Assalamualaikum Ustaz, apakah untuk muslimah yang lagi haid boleh berzikir dan berdoa di antara azan dan iqamah? Iya, wanita haid, wanita yang nifas, wanita yang junub tidak dilarang untuk melakukan zikrullah. Apapun umpamanya ya, ketika sedang haid hajih gitu ya. Alhamdulillah, itu zikir bukan? Zikir. Maka mau makan, ya bismillah. Justru kalau tidak bismillah mau makan hanya karena haid, dia berdosa. Ya. Ketika umpamanya mau masuk dan keluar WC ada zikir, mau tidur bangun tidur ada zikir, keluar masuk rumah ada zikir. Masa selama 7 hari selama haid tidak membaca doa apapun, tidak zikir apapun, ya. Jadi haid, nifas, junub tidak menghalangi orang untuk zikir. Baru permasalahan muncul, ikhtilaf di kalangan para ulama. Boleh enggak baca Quran, memegang mushaf, baru itu ikhtilaf. Adapun zikir, maka sepakat semuanya dibolehkan. Termasuk berdoa ketika haid, boleh apa tidak? Ya bolehlah, ya. Karena tidak ada halangan untuk berdoa. Berdoa tidak disyaratkan untuk suci dari hadas dan juga najis. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Alhamdulillah. Makasih. Ada telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah di mana ibu? Siapa di mana? Dari Bu Yati. Ustaz. Oh, Bu Yati Long Green. Iya, silakan Bu Yati. Ini Ustaz, kalau sholat dalam sujud berdoa ya selalu diseringkan ini Allahumma fili wali wali daya warhamma biasa kamatroyanisodiro, terus ditambah ya Allah dan ampunkanlah nenek kakekku, boleh nggak Ustaz? Ya, itu dibacanya pada sholat atau di dalam sholat atau gimana? Di dalam sujud sholat. Ustaz. Oh ya, di dalam sujud boleh nggak Ustaz? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan boleh ibu, jempol dua ya. Di dalam sholat, di dalam sujud, ya jangan lewatkan mendoakan orang tua. Ya, termasuk nenek kakek kita, uyut kita apabila kita pernah berjumpa gitu dengan uyut saya, termasuk orang yang berjumpa dengan uyut, tapi uyut yang wanita ya, cukup dekat juga. Zaman baheula mah kan nenek-nenek teh sok ngalemarnya, ngalemar tuh apanya, makan sirih gitu. Uyut saya termasuk yang suka makan sirih. Karena sudah tua, sudah agak ompong, sirihnya itu harus ditumbuk. Saya yang suka numbuknya. Dipilihkan bahan-bahannya ini, sampai hafal saya. Penasaran juga suatunya rasanya apa. Ternyata gak enak sirih itu. Nah, ingat. Saya suka mendoakan. Disebut namanya ya. Kakek, nenek, uyut. Sebut. Baca doa apa? Doa waktu sholat jenazah. Seperti umpamanya kita menyebut orang tua dan saudara yang sudah meninggal, Allahumma gfir li walidayya umpa wali jaddi wali jaddati, disebutkan warhamhum wa'afim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum Waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Terus. Wa naqihim min al-khataya kama naqqa thawbul abyad min nadas wa abdilhum diyaran khairan min diyarihim, karena jama diyar ya. Sampai wa adkhilhul jannah wa'idhum min adabin nar wa adkhilhumul jannah wa'idhum min adabin nar wa adabil qabr. Doakan, sebut, enggak apa-apa. Kakek nenek atau namanya boleh, atau kalau tidak namanya minimal kakek dan nenek saya. Itu termasuk orang tua. Saudara, kakak atau adik yang mungkin lebih dahulu meninggal, boleh sebut namanya. Di dalam sujud, di dalam doa, di dalam sholat baik fardu ataupun sunnah, ya. Jangan lupa membaca subhanarabbiyal a'lanya, ya. Itu didahulukan lalu diikuti dengan doa selain itu. Bagus, doakan nenek kita, doakan kakek kita, doakan uyut kita, doakan mertua kita, doakan saudara kita yang sudah meninggal, atau mungkin ada anak kita yang lebih dahulu meninggalkan kita, doakan di dalam sujud. Atau umpah kita punya guru yang sangat besar jasanya mengajari kita baca Al-Quran, mengajarkan kita kepada tauhid yang benar, oh, guru kita itu sudah meninggal, doakan. Walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi jasanya kepada kita besar, doakan. Sebut namanya, ya sebut namanya, ya. Jadi bukan hanya boleh, tapi bagus, Bu, ya. Demikian Bu Yati di Mlong Green, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, Ustaz. Ada WA lagi, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Ana Eka Marga Asih. Mau menanyakan, apakah kalau kita zikir sore atau pagi, atau bahkan zikir mau tidur, bisa gak sambil misalnya kita menyapu atau melakukan apapun, jadi dilakukan di dalam hati? Syukran, Ustaz. Iya, barakallahu fik. Boleh zikir sambil apapun. Karena Allah menyatakan, Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ulil albab adalah orang yang selalu berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, menunjukkan dalam segala keadaan boleh. Berjalan, berlari sambil zikir, perang sambil zikir. Padahal perang gerakannya lebih banyak, lebih bervariasi daripada menyapu gitu ya. Perang saja disuruh berzikir selama perang ya. Jadi dibolehkan sambil nyapu berzikir. Cuma jangan dalam hati, tapi ada usapan lisan. Sebab zikir itu adalah amalan lisan, bukan amalan hati. Cuma hati harus menghayati apa yang dilisankan oleh lisan kita. Apa yang diucapkan oleh lisan kita dihayati dengan hati ya. Jadi dibolehkan berzikir dalam keadaan sambil apapun, kecuali jangan sambil ngeden di WC, jangan ya. Di WC enggak boleh sambil berzikir. Adapun di luar WC, sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepel, melafazkan zikir pagi dan petang dibolehkan ya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Ada telepon, silakan, masih nyambung enggak? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu, dari mana, siapa? Nita di Serang, Ustaz. Ah, Nita di Serang. Silakan, Bu. Ini, Ustaz, terkait salat qiyamul ya. Kalau misalkan setelah salat itu baca istighfar 3 kali sama Allahumma anta salam gitu, boleh enggak, Ustaz? Terus satu lagi, kalau untuk salat witir, kalau misalkan 2-1 bacaan doa setelah witirnya itu dilakukannya di rakaat yang mana gitu. Itu aja, Ustaz. Iya. Ya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa fiiki barakallahu wa jazakillahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nita di Serang. Ya, ada dua pertanyaan. Pertama, seusai qiyamul lail, seusai tahajud, maka tidak disyariatkan seperti yang disyariatkan seusai sholat fardu, ada istighfar 3 kali lalu Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Itu khusus sholat fardu. Adapun untuk sholat sunat tidak disyariatkan ya. Sesuatu yang muqayyad untuk satu amalan tetapkan sedalam kemuqayyadannya, jangan dimutlakkan, jangan diberlakukan di seluruh jenis sholat ya. Jadi tidak disyariatkan istighfar 3 kali lalu Allahumma antas salam. Ya. Kedua, terus apa yang disyariatkan? Berdoa, silakan. Ya, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallak asa ayyam athaka rabbuka maqam mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi seusai tahajud diperintahkan berdoa, ya, dengan doa yang tadi, ya, boleh ditambah doa-doa yang lainnya. Nah, sekarang kedua, kalau witirnya 2-1. Kapan doa Subhana Malikil Kudus 3 kali? Seusai witir semuanya. Jadi begitu witir 2 rakaat salam, langsung bangkit lagi, langsung tambah 1 rakaat lagi. Setelah salam baru Subhana Malikil Kudus 3 kali. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi, silakan telepon. Ya, telepon sudah masuk. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini tadi saya mendengar penjelasan pertemuan yang tidak ada zikirnya seperti himar kalau tidak salah. Iya. Jadi bagaimana? Himar. Jadi bagaimana kalau saya melakukan kegiatan rapat-rapat atau pertemuan agar tidak termasuk seperti tadi seperti himar itu? Iya. Jadi bagaimana kiat-kiatnya? Iya. Ya. Siapa ini, Pak? Di mana? Dari Saiful dari Babakan Cianjur, Jamblas. Oh ya. Iya, Pak Saiful, ya, dengar di radio, ya, Pak Saiful di Babakan Cianjur, Ciamplas. Jalan Ciamplas Bandung kan Ciamplas ini. Ciamplas ini, ya. Ciamplas Cililin, ya. Tadi dikatakan orang yang duduk di satu majlis lalu tidak berzikir, maka mereka itu seperti bangkai himar. Jangan ke saya protesnya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diprotes, itulah yang sebenarnya, ya. Tapi kita introspeksi. Nah, sekarang kalau majelis itu majelis bukan pengajian. Kalau pengajian ya pasti zikir isinya, ya. Pengajian itu isinya zikir. Karena membahas ilmu, mempelajari dan mengajarkan ilmu itu seutama-utama zikir. Nah, sekarang bagaimana kalau rapat, kalau pertemuan, kalau meeting gitu, ya? Nah, bagaimana agar tidak kena dengan hadis ini? Ya, isi dengan zikir, ya. Zikir itu tidak harus yuk kita zikir bareng-bareng, tidak, ya. Ada sholawat di sana, umpama kalau mau berbicara, kita bismillah, alhamdulillah, terus memuji Allah, terus bersholawat kepada Nabi, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul. Itu zikir, ya. Kemudian baru kita ngomong. Syukur kalau kita nyelipkan ayat atau hadis umpamanya, ya. Para warga sekalian, kita besok ini akan ada kerja bakti, ya. Ini sesuai dengan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu zikir, ya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan begini-begini. Masukkan ayat, masukin hadis. Kalau ada, kalau tidak ada, cukup ketika awal kita berbicara, maka kita awali dengan hamdalah, dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di akhir majelis kita menutup dengan kafaratul majelis, ya. Doa kafaratul majelis adalah doa penghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama kita bermajelis. Itu zikir, ya. Demikian, Pak siapa tadi? Ya, wallahu alam bisawab. Silakan lagi, ada telepon lagi. Silakan. Halo. Halo, halo. Ya, silakan, Bu. Dimana? Nah, masuk siapa, ya, di mana? Ya. Ini Pak mau nanya. Dari siapa, di mana, Bu? Iya, iya, dari hamba Allah di Marga Asih. Hamba Allah di Marga Asih. Iya, mau nanya, kalau dikir pagi batas waktunya sampai, katanya dengar sampai terbit matahari, betul kan, Pak Ustaz? Yang satu, yang kedua, kalau itu sujud di waktu sujud itunya apa? Pakai bahasa Sunda. Indonesia enggak apa-apa. Bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, ya Pak, ya, enggak apa-apa. Iya. Iya. Iya. Makasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama, Bu. Iya, barokallahu. Maaf, Pak Ustaz, maaf. Iya, iya, iya, dimaafkan. Berdoa. Apa, Bu? Berdoa waktu sujud. Waktu sujud bisa diucapkan dengan bahasa Sunda atau gimana gitu. Iya. Iya, iya. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik Ibu hamba Allah ya. Hamba Allah di marga asih. Hamba Allah bukan nama. Mungkin namanya Amatullah. Amatullah itu artinya hamba Allah, tapi yang wanita ya. Ada dua pertanyaan ya. Ya, apa pertanyaan pertama? Satu ini apa namanya waktu? Ah ya, waktu zikir pagi, batasannya kapan? Baik, barakallahu fik. Ulama ikhtilaf tentang batasan zikir pagi. Ada yang berpendapat bahwa zikir pagi sejak mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dimulai dari terbit fajar sehingga zawal. Zawal itu pas zuhur. Jadi lebih lama lagi rentang waktunya. Ya, ini pendapat salah satunya dipegang oleh Lajnah Daimah, kumpulan para ulama, termasuk juga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullahi alaih. Dan ini menunjukkan bahwa keleluasaan kita untuk melakukan zikir. Jadi selama batasan pagi itu tidak dijelaskan oleh syariat, maka kembalikan makna pagi itu kepada uruf. Uruf itu adalah kesepakatan manusia. Ya, apakah setelah matahari terbit jam 6, jam 7, jam 8 masih pagi atau sudah siang? Kita semua sepakat jam 8 itu masih pagi, bahkan jam 9, bahkan jam 10. Ya, yuk kita besok bertemu ya jam 10. Ini jam 10 pagi apa jam 10 malam? 10 pagi gitu ya. Itu masih pagi. Oleh karena itulah maka Lajnah Daimah berpendapat bahwa batasan dari zikir pagi adalah sampai zawal. Sampai zawal itu sampai matahari tergelincir ke barat dari tengah-tengah. Ini menunjukkan sampai menjelang zuhur maka itu masih dianggap dibolehkan menunaikan zikir pagi. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, bolehkah berdoa di dalam sujud dengan bahasa selain Arab gitu ya. Ulama ikhtilaf, kalau Imam Ahmad dalam kitab Masailul Imami Ahmad menyatakan di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab, kecuali bahasa ajam yang memang menjadi bacaan pokok yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti disebutnya nama Ibrahim, itu Ibrahim bahasa ajam, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Ya. Dan Ibrahim disebut enggak di dalam sholat? Ya disebut, yaitu dalam apa? Tahiyat, di dalam sholawat. Ya. Adapun selain yang dicontohkan, tidak boleh ada bahasa ajam di dalam sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan boleh. Karena apa? Nabi SAW menyatakan, fal yad'u bima a'jabahu minad du'a. Maka hendaklah dia berdoa dengan doa yang paling dia sukai di dalam sujud. Yang dimaksud doa yang paling disukai itu baik isinya termasuk bahasanya. Termasuk bahasanya. Karena seringkali dengan bahasa sendiri lebih apa? Lebih terhayati karena faham isinya dan struktur bahasanya juga bisa kita perindah sesuai dengan kemampuan bahasa kita. Bagi yang pintar berbahasa ya. Tapi sebaik-baik yang kita lakukan adalah ambillah doa dari yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam walaupun dalam sujud. Doa apapun, apapun yang kita inginkan, kita minta dalam doa, itu ada contohnya dari Nabi SAW. Minta apa? Ya, mau minta jodoh ada dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Ya, Ada. Mau meminta anak soleh, ada dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innal muslim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbi ij'alni muqima sholah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu dalam Al-Quran ada. Tinggal hafal, ya. Kemudian kita baca di dalam sujud untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita agar soleh, ya. Minta rizki dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada, ya. Oleh karena itulah sebenarnya semuanya lengkap dalam Quran, dalam hadis, cuma masalahnya kita malas ngapalinnya. Minta banyaknya pengen, ngapalinnya tidak mau. Itulah liciknya kita, ya enggak? Nah, jadi seutama-utamanya adalah cobalah ambil dari Quran, dari hadis yang sahih, kemudian kita baca itu lebih makbul insyaallah, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, dari WA aja terakhir Pak. Ya. Ustaz dari Riana di Cimahi. Ustaz mau tanya amal mana yang lebih utama antara tilawah dan mendengar kajian online? Apa mana yang lebih utama, tilawah apa mendengar kajian online? Jangan dibenturkan. Dua-duanya memiliki keutamaan tersendiri, ya. Kalau tilawah umpama membaca Al-Qur'an, kita bisa kapan saja. Tapi kalau kajian online kan tidak bisa semau kita, ya. Karena tergantung penyelenggara kapan dia mau menyelenggarakan, jam berapa, ya. Tidak bisa, sekarang saya mau mendengar kajian online, oh enggak ada, udah habis gitu ya. Jadi ketika waktunya kajian online, dengarkan. Ketika kita umpah sudah selesai, mau tilawah silakan. Tilawah kapan saja ya. Tilawah bisa semau kita, tidak terjadwal oleh orang lain. Tapi kita yang bikin jadwal. Kalau online, yaitu orang lain yang bikin ya. Ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab, baik WA, SMS ataupun telepon banyak masuk berdering, bukan berdering, lampunya nyala terus menunjukkan telepon ada yang masuk. Besok insya Allah kita akan teruskan kembali kajian lanjutan dari ini ya. Dan besok ba'da sholat subuh seperti biasa kita tetap mengkaji masalah yang berkaitan dengan saum ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.